Mazhab pertama adalah Imam Bedawi mengatakan annahu la yufidu takrar, la yufidul fawr wa la yufidu tarahi. Mazhab pertama Imam Bedawi. Dari mana dapatnya? Coba antum dengar lagi kalimatnya. Annal amrul al-amrul mutlaq la yufidul fawr khilafan lil Hanafiyyati wa la yufidu tarahi khilafan li qaumin. Oke. Nah, itu satu kalimat tuh. Kata Imam Bedawi annahu la yufidu takfawr wa khilafan lil hanafiyyati wala tarahi khilafan li qaumin. Satu. Satu mazhab. Satu yang pertama, Imam Bedawi kan? Paham? Itu satu satu mazhab itu Imam Bedawi. La fawr wala tarahi. Oke. Okay? Kalau dikatakan fawr khilafan lil hanafiyyati, berarti Hanafiyah mengatakan tarahi. Hah? Yufidul fawr. Kata Hanafiyah yufidul fawr. Walat tarahi khilafan liqaumin. Berarti kaum mengatakan tarahi. Sudah berapa mazhab? Tiga mazhab. Wal akhir qila annahu mushtarak. Empat mazhab. La yufidul fawr wala tarahi itu satu mazhab. Satu mazhab. La yufidul fawr wala tarahi. Kalau Hanafiyah mengatakan lil fawr, kaum mengatakan tarahi. Wa qila mushtarak. Lana ma taqaddama, mamman ma taqaddama. Apa itu yang tadi? Ya, apa dia? Ma huwa? La yufidul fawr. Ma makna lana? Dalil. Ha. Mana dalilnya? Taqaddam. Kami telah sebutkan sebelumnya dalil. Dalil yang mana? Dalil ketika al-amru la yufidu marrah wala takrar. Al-amru la yufidu marrah wala takrar. Apa dalilnya? Dalil Imam Bedawi. Terkadang belum terkadang al-amru itu datang dalam sighah untuk takrar. Terkadang dia dalam untuk marrah. Jadi secara lafaz kita tidak mungkin katakan marrah, tidak juga mungkin katakan takrar. Mesti kita katakan al-qadrul mushtarak bainal marrah wa takrar. Permasalahannya sama dengan yang ini. Lana ma taqaddama maknanya adalah terkadang al-amru itu datang untuk faul, terkadang dia datang untuk tarahi. Dan mesti hakikah satu saja hakikah. Tidak mungkin hakikah fi kilaihima. Oke? Okay? Kalau kita katakan hakikah fil kilahima berarti dia mustarak, mustarak khilaful asli. Kalau kita katakan hakikatun fil fawr faqad berarti dia majaz fit tarahi. Sementara tarahi itu banyak. Berarti majaz khilaful asli. Berarti kita mesti temu cari al-qadrul mustarak bainal fawr wat tarahi. Yaitu nya adalah talabul ityan atau talabul fi'li, talabul fi'li. Itu juga dia. Oke? Okay? Lana ma taqaddama. Antum ingat-ingat dalil tentang marah dan takrar dan buat gambaran ulang, buat ingat. Al-amru terkadang dia untuk marrah, terkadang dia untuk takrar. Yang untuk marrah seperti misalkan udkhulul bait. Udkhulul bait bukan berarti maknanya masuk rumah, setelah itu keluar, masuk lagi. Bukan, sekali saja cukup, ya kan? Singkatnya udkhulul bait, selesai. Litakrar misalkan aqimish shalah. Setiap hari mesti sholat. Padahal lafaznya akhirnya sholat saja. Itu takrar. Kalau memang dia terkadang takrar, terkadang marah, terkadang takrar, kita tidak bisa katakan dia haqiqatun fil marrah faqat. Limada? Kalau kita katakan dia haqiqatun fil marrah, sementara takrar banyak dalam Al-Quran, dalam hadis, berarti di sini haqiqah, di sini majaz. Majaz, wa ketir. Tidak mungkin, berarti khilaful asli. Kita katakan dia Hakikatun fi isnain fil isnain berarti mustarak. Mustarak khilaful asli. Dan mesti kita katakan dia adalah al-qadrul mustarak bainal marrah wa takrar. Itu kalau marrah wa takrar. Sekarang faul wa tarafi. Faul dan tarafi. Al-amru terkadang datang dalam ya dulu al-faur. Seperti sini antum akan temukan contoh yang faur. Terkadang dia, hah? Belum, belum, bukan itu. Itu masuk yang kepada dalil yang lain nanti. Lana mataqaddama, maknanya seperti itu. Terkadang al-amru itu untuk faur. Sighahnya biasa, tidak ada khalin anil qarinah. Tidak ada qarinah menunjukkan dia dulu al-faur, tapi dia dulu terkadang dia untuk faur, terkadang untuk tarakhi. Kalau kita katakan untuk faur saja, berarti tarakhi majaz. Wal majaz khilaful asli. Kalau kita katakan haqiqatun fil faur wa tarakhi, berarti mustarab. Mustarab khilaful asli. Yang itu sudah apa kan kaidahnya? Al-aslu fil kalam, al-haqiqah. Al-majaz khilaful asli, wal-sishtirab khilaful asli. Itu kaidah yang sudah kita sebut dari awal. Nah, berarti kita mesti carikan al-qadrul mustarab baina al-faur wa tarakhi. Kemudian qila. Qila ini adalah bantahan daripada tunggu dalil mungkin. Sebentar. Dalil. Dalil orang yang mengatakan bahwa al-amru yufidul faur, mazhab berapa? Mazhab siapa? Hanafi. Hanafi mengatakan annahu yufidul faur, dalilnya adalah annahu ta'ala zamma iblis ala tarki walam yaqtadil faur walau lam yaqtadil faur lama istahaqqa adzam. Kata beliau ketika Rasulullah ketika Allah mengatakan usjudu li adama fasajadu illa iblis. Illa iblisu. Iblis tidak mau sujud. Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis tidak mau sujud. Allah katakan kenapa tidak mau sujud? As-su'al laysa 'ala haqiqatihi wa innama lit-tawbihi wal wadzammi. Ini sudah terulang, saya sering berulang. Ma, kenapa iblis dihukumi berdosa? Berarti perintah itu untuk dilakukan cepat. Untuk faur. Ketika perintah tidak dilakukan cepat, ada yang dihukumi berdosa, berarti perintah itu yufidul faur. Istahaqqal dhamma. Walau lam yaqtadil faur, kalaulah al-amru itu tidak yaqtadil faur, lama istahaqqa az-zamma. Mesti iblis itu tidak berhak dapat dosa. Kenapa? Al-amru la yaqtadil faur. Oke. Okay. Qulna. Imam Hanafiyah. Dalil Hanafiyah. Qulna, dibantah oleh Imam Baydawi, la'alla hunaka qarinatun qarinah ayyanat al-fawriyah. Kata Imam Bidawi, boleh jadi di sana itu ada qarinah yang menuntut adanya faur. Oke. Okay. Qila, dalil yang selanjutnya. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum. Maknanya adalah bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Apakah maknanya berlambat-lambat? Atau santai, berleha-leha? Segera. Kata Imam kata Hanafiyah, ini menunjukkan perintah bahwa al-amru yufidul faur. Oke? Okay? Tidak ada maknanya wasari'u ila mawfiratin min rabbikum, main-mainlah atau boleh datang carilah ampunan Allah setahun ke depan, tidak ada. Mesti segera. Oke? Okay? Hadza yufidul faur. Qulna faminhu la minal amri. Ha. Ma makna faminhu la minal amri? Bukan subhan. Faminhu. Faminhu la minal amri, fadal. Ha. Apa? Maknanya atau antum coba ad-dhamir raji'un ila madha? Al-amr. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum. Kata Imam Bedawi, faminhu ula minal amri. Kita pembahasan kita tentang al-amru. Contohnya ada wasar ibnu, ada yang lain, ada yang lain, macam-macam contohnya. Kata Imam Bedawi, faminhu ula minal amri. Faminhu la minal amri. Segera di sini. Oke. Segera di sini kita dapatkan dari Sari'u, bukan dari amru. Al-amru la yufidul faur, tapi kata-kata sari'u itu yang menuntut untuk faur. Karena sari'u itu maknanya kan segera. Oke. Sari'u sabiqu itu kata-kata yang menunjukkan bahwa maknanya segera. Jadi kata beliau, lafaz faur yang kita dapatkan dalam ayat wasari'u ila maghfiratin itu minal lafzi. Dari lafaz sari'u, bukan dari amru. Paham? Ya, paham ya? Bukan dari amru tapi dari lafaz sari'u. Kata-kata sari'u itu yang menuntut orang untuk segera melakukan. Bukan al-amrunya. Kalau al-amru misalkan kita kalau ada ayat mengatakan ibtali mardat misalkan seperti ini, wabtali fima atakallah, misalkan dalam ayat wabtali fima atakallah, ibtali di sini apakah yufidul faur? Tidak, dia sama-sama fi'ul amar juga. Wasari'u yufidul faur? Iya, berarti bedanya wabtali lafaznya tidak menuntut untuk segera, wasari'u lafaznya ya. Kata-kata syari'u itulah yang membuat dia menjadi segera, bukan lafaz fi'il amar. Faminhu, yakni dari lafaz syari'u. La minal amri, itu dia maknanya. Faminhu la minal amri. Qila, dalil yang ketiga. Lau jazat ta'khiru fa imma ma'a badalin fayaskutu aula ma'ahu fala yakunu wajiban. Kalau misalkan ada lafaz wa aqimus shalah. Aqimus shalata. Waktunya panjang. Sampai batas ini. Kita anggap zuhur yang kita kemarin kerjakan dalam 3,5 jam. Kita sholat dari awal saja mungkin dalam berapa? 2 menit? 10 menit? 10. Bisa orang kalau berbicara itu refleks. Refleks dari keseharian. 10. Refleks kedua. Refleks pertama lebih muktabar. Oke. Aqimis sholata. Kalau ada kata-kata aqimis sholata, kita boleh kerjakan di sini, boleh kerjakan di sini, boleh kerjakan di sini menurut mazhab jumhur. Selesai. Menurut Hanafiya. Kalaulah lafaz amru ini la yufidul faur, berarti boleh ditakhir. Karena Hanafiya mengatakan di awal inilah yang wajib, la yajuz takhir. Oke? Okay? Kan ada wajib muwassa', baca kan satu. Muwassa' mudayyaq. Muwassa' mudayyaq kata Hanafiya mengatakan kalau Imam Bedawi mengatakan tidak ada aulawiyatul waqti. 1 2 3 4 semuanya sama. Kapan pun dia kerjakan saqata anhul wujud. Tapi Hanafi yang mengatakan yang wajib itu di akhir. Oke. Okay. Yang wajib itu di awal. Nah, sekarang kalau boleh tak kalaulah bukan faur berarti dia boleh ditakhir sampai sini. Ditakhir imma bi badalin. Ma huwa al badal? Ganti. Wa ma huwa badal? Kita mau salat di akhir. Boleh kita takhir dengan syarat mesti ada badal di awal. Mahwal badal? Niat. Al-azam. Dalam lafaz dalam pelajaran sufi dia namakan azam bahwa niat. Kita niat di awal, saya akan salat zuhur nanti jam 2. Itu deh. Hadzahul azam. Oke? Okay? Niat seperti inilah ini maksud. Imma ma'a badalin fayasqut. Berarti sudah sah. Fayasqutu anhu dan dia boleh mentakhir. Sekali lagi ini Hanafiyah ya, bukan Syafi'iyah, bukan jumhur. Kata beliau, boleh ditakhir dengan syarat ada azam. Ketika ada azam maka saqata anhul wujud fil awal, dia boleh mengerjakan di akhir. Okey. Au fala au la ma'hu, maknanya tidak ada badal. Dia tidak melakukan niat dan azam dari awal. Dia mentakhir. Dia kerjakan di sini. Berarti yang di awal di sini tidak ada melakukan kewajiban. Kalau dia tidak melakukan kewajiban di sini, sementara salat itu wajib di awal. Kalau dia badal dengan azam, sah dan itu okey. Boleh mentakhir. Sekarang dia tidak ada pakai azam sama sekali. Berarti dia kerjakan di sini, dia telah meninggalkan sesuatu hal yang wajib, kata Imam kata Hanafi ya. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib, dia tidak berdosa, berarti sesuatu itu tidak wajib. Mestinya kan seperti itu. Ya kan? Ini mazhab Hanafi ya. Dan ini dudunya sebenarnya tidak sah. Oleh karena itu, al-amru yufidul faul. Harus dikerjakan segera. Kalau Syafi'iyah dan Jumhur mengatakan la tidak ada aulawiyah dari satu waktu dan satu waktu yang lain dalam melaksanakan perintah seperti sholat. Tapi Hanafi mengatakan al-wujub fil awal. Kalau ditakhir boleh dengan badal. Tapi kalau ditakhir tanpa badal berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena wajib di awal. Ini kata Hanafiyah. Aula ma'ahu, aula ma'al badal. Tidak dengan badal, fala yakunul amru wajiban, berarti tidak wajib amru itu. Fala yakunul wajiban itu ibadah solat itu. Bukan, ini bukan khusus kepada solat saja. Fala yakunul ma'mur bihi wajiban. Kan al-amru yufidu hakikatul amri fil wujub. Berarti ma'mur bihi wajib. Oke. Wa aidan imma an yakuna li ta'khir amadun. Ma mana amad? Amad itu sengaja. Kalau dalam ilmu tajwid mad apa? Panjang. Amad maknanya adalah bentangan waktu yang panjang. Misalkan nih saya tunda salat zuhur saya dengan saya katakan insyaallah saya masih punya waktu 3 jam setengah ke depan, saya sholat di akhir-akhir saja. Nah itu amat. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah di jam 2 saya akan meninggal. Kalau saya syabab mungkin saya sakit. Kalau ada orang tua bisa jadi sebelum di pertengahan dia sudah meninggal, sudah tua misalkan, ataupun dia sakit. Imma an yakuna li ta'khiri amadun. Nah dia mentakhir juga. Imma an yakuna li ta'khiri amadun wa huwa idza dhanna fawatahu. Idza dhanna fawatahu wa huwa ghairu syamil li anna katsiran min asy-syubban yamutuna faj'atan aw la yakunu wajiban aw la fala yakunu wajiban. Ini sekali lagi dia mentakhir, dia mengatakan ini seperti ini. Al-amru itu ma'mur bihi itu boleh ditakhir ketika seseorang yang mukallaf itu merasa masih ada waktu di depan dia. Seperti sholat tadi, masih ada bentangan berapa waktu lagi ke depan sehingga dia dibolehkan mentakhir. Kalau memang mentakhir seperti itu boleh, itu ghairu syamil. Dan ghairu syamil itu maknanya mungkin boleh kita terimakan sebenarnya juga tidak sah. Kenapa? Ketika dia mentakhir dan menganggap masih ada waktu ke depannya, bisa jadi dia meninggal di tengah jalan. Coba tengok situ. Wahwa ghairu syamil limadza li'anna katsiran minasy syubban yamutuna faj'atan. Banyak orang-orang pemuda yang meninggal ya, tiba-tiba. Tidak sakit, tua pun belum meninggal. Kalau orang tua, okey, orang tua pun banyak meninggal, okey. Orang sakit sudah ada sebab kemungkinan dia meninggal. Sekarang orang muda, masih muda remaja meninggal faj'atan. Oleh karena itu dikatakan mentakhir seperti itu tidak boleh juga. Kalau dibolehkanlah mentakhir itu fala yakunu wajiban. Oke? Kalau ada orang yang merasakan masih punya bentang waktu di depannya, dia mentakhir fala yakunu wajiban. Limadza li'anna ta'khir mithla hadza la yajuz 'inda al-Hanafiyyah. Qulna manqudun bima sarraha bihi. Ini maknanya manqudun bima sarraha bihi. Nanti kita tengok mana manqudun bima sarraha bihi. Qila, dalil yang selanjutnya. Dalil yang selanjutnya dari Hanafiyah, an-nahyu yufidul fawra kadzalikal amru. perintah itu yufidul faur fakadzalika al-amru. Antum ada larangan seperti ini. La tashrabil khamar. Saya katakan sekarang. Nih. Sekarang jam 10 misalkan. La tashrabil khamar. Maknanya adalah mulai dari jam 10 ini antum tidak boleh minum khamar. Jam 11? Tidak. 12? Hari Ahad? Tidak tua. Jadi maknanya yufidul faur dari sekarang langsung. Oke? Okay? Yufidul faur. Kemudian fakadzalika al-amru. Katanya al-amru juga. Maka al-amru juga segera dilakukan. Kemudian qulna li'annahu yufidu at-takrar. Apa makna annahu ya'udu ila? An-nahyu. An-nahy. Li'anna an-nahya yufidu at-takrar. Karena kenapa nahi itu mesti faur? Karena nahi itu yufidu takrar. Seperti tadi, ketika saya sampaikan la tashrabil khamar. Makna la tashrabil khamar itu adalah jangan minum sekarang, jangan minum nanti, jangan minum esok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai akhirul hayat. Tidak boleh minum. Maknanya adalah mesti dari sekarang tidak minum dan selama-lamanya tidak minum. Yang mesti dari sekarang tidak minum adalah yufidul faur. Selama-lamanya juga tidak minum itu adalah takrar. Kata Imam Bedawi, li'annahu yufidu takrar. Karena al-amru itu yufidu takrar. Kalau memang yufidu takrar, mesti dimulai dari sekarang. Mesti dimulai dari sekarang. Itu kalau an-nahyu. Dan al-amru tidak bisa. Al-amru itu tidak. Karena al-amru la yufidu takrar. Al-amru la yufidu takrar. Kalau misalkan ada perintah masuk ke dalam rumah itu yufidu takrar, berarti dia mesti berulang-ulang. Itu ya dur yang mungkin dalam setiap kali masuk akan saya mutu dakhil, orang yang akan masuk itu akan bisa dia meninggal. Al-taklif bima la yutab. An-nahyu yufidul faur fakadzalika al-amru, kata Hanafiyah, kata Imam Bidawi, li'annahu yufidu takrar. Karena an-nahyu itu yufidu takrar, mesti dari sekarang, mesti faur. Oke, coba kita tengok di syarah, kita baca cepat syarah ini. Jadi di sini pembahasan tentang Hanafi saja. Dalil Imam Bedawi sudah pertama saja. Satu dalil Imam Bedawi, tiga dalil Hanafiyah. Lana ma taqaddama. Maknanya lana ma taqaddama dalam pembahasan al-amru mutlak, la yufidu takrar, halaman 417. Kita tengok dalil Imam Bedawi di halaman 418. Masih ingat dalil yang Imam Bedawi yang 418? Taqidu bil marrati wal marrati bi ghairi min ghairi naqidin wala takrar. Itu dalilnya. Min ghairi takrarin wala naqd. Itu dalil yang dipakai oleh Imam Bedawi ketika al-amru la yufidu takrar wala yufidu marrah. Sekarang la yufidu faur wala yufidu taraki, dalilnya sama. Taqiduhu bil fauri wat taraki min ghairi takrarin wala naqd. Paham kira-kira? Coba paham maknanya? Kalau kita bahasakan dengan yang ini berarti taqyidul amri bil fauri wat tarahi min ghairi takrarin wala naqab. Kita ulang lagi supaya lebih ingat. Contoh antum juga ingat-ingat dalil yang faur wat marah dan takrar. Pembahasan kita adalah di amr mutlak. Misalkan udkhulil bait. Udkhulil bait yufidul marra atau takrar? Yufidul far atau taraki? Yufidul far atau taraki? Kadang-kadang baik, kadang-kadang taraki. Ya Allah. La wa antum ala ayyi madhhabin? La tarafi wal faur. La tarafi wal faur. Okay? Tidak tarafi, tidak faur. Ini mazhab kita. Jangan faur ya, tapi yang faur. La tarafi wal faur. Sekarang. Udkhulul bait tidak tarafi, tidak faur. La tarafi faur. Tarafi. Tidak. Oke, okay, ini mazhab yang kita pegang. La faur wala tarafi. Kalau misalkan kita katakan udkhul ini maknanya faur. Ini yang dalam marrah dan takrar kemarin. Kita ganti saja marrah dan takrar dengan faur dan tarafi. Kalau udkhul ini maknanya lil faur, oke. Okay, tiba-tiba ada yang mengatakan, sekarang nih kalau di maknanya faur. Fokus ya, di faur. Ada yang mengatakan udkhul bait al-an. Nah. Faur. Berarti dia faur. Sekarang saya juga katakan bahwa misalkan kalau kita sebut nih udkhulul ini lil faur. Oke. Okay? Kita maknakan udkhul ini lil faur. Oke. Okay? Tanpa ada ini antum pahamnya apa? Udkhulul bait itu tidak ada nih, ini kosong. Maknanya faur kan? Kalau antum kita sebutkanlah makna udkhul ini faur. Dia yufidul faur. Berarti udkhulul bait berarti maknanya masuk sekarang kan? Oke, okay, itu maknanya. Tiba-tiba ada yang mengatakan udkhulul bait al-an. Dikatakan udkhulul bait saja kan sudah maknanya faur. Untuk apa dibagi-bagi di sini ada al-an? Nah, ya kan? Udkhulul bait saja kan sudah makna faur. Kenapa pula untuk apa dibagi al-an? Berarti di situ adanya takrar. Takrar, takrar apa? Pengulangan sifat faur. Yang kemarin kita akan belajar misalkan udkhulul bait itu udkhulul bait untuk marrah, marrah dan takrar. Marrah dan takrar. Kemarin kan kita belajar seperti itu. Kalau udkhulul bait ini maknanya adalah untuk marrah, untuk satu saja. Nih, fokus lagi, ulang kita ulang yang lama. Kalau udkhulul bait ini maknanya untuk satu kali masuk, oke? Okay? Tiba-tiba ada yang mengatakan udkhulul bait marratan wahidah. Nah, udkhulul bait ini maknanya kan untuk marrah. Kenapa pula ditambah marratan wahidah? Berarti terjadi pengulangan marrah. Oke? Okay? Atau ada yang mengatakan udkhulul bait khamsa marrat. Khamsa marrat. Nih. Udkhulul bait maknanya kan untuk marrah. Sekarang antum bagi sifatnya khamsa marrat. Yang mau saya amalkan yang mana? Yang marrat atau yang marrat? Yang khamsa marrat. Berarti terjadinya naqal. Naqid, naqid atau naqal? Naqal. Min ghairi takrarin wala naqal. Kalau udkhulul bait untuk marrat, ada yang mengatakan udkhulul bait khamsa marrat. Berarti kan bertentangan khamsa marrat dengan marrat. Makanya terakhir Imam Bedawi mengatakan al-amru itu la yufidul faur wal la yufidu marrah wa la yufidu takrar. Kenapa la yufidu takrar wa marrah? Karena ketika ada fi'il amar ditakyid dengan sifat khamsa marrat dengan sifat marrah, tidak terjadi pengulangan, tidak terjadi naqad. Ya kan? Masih ingat? Kalau ada tulisan seperti ini, udkhulul bait khamsa marrat. Khamsa marrat. Di sini kata Imam Bidawi tidak ada naqad, tidak ada takrar. Kenapa tidak ada naqad, tidak ada takrar? Karena al-amru itu la yufidu takrar wa la yufidu marrah. Jadi ketika dia ditaklid dengan marrat dan dengan marrah pun, marrah dengan marrat, tidak ada masalah. Tidak ada takrar, tidak ada naqad. Sekarang permasalahannya adalah di faur dan tarafi. Kalau misalkan udkhulul bait ini maknanya adalah masuklah rumah ke dalam rumah sekarang. Kalau udkhulul bait saja. Udkhulul bait maknanya adalah masuk rumah sekarang. Oke. Okay. Sekarang ada yang mengatakan, setelah tadi mengatakan udkhulul bait al-an. Mungkin ada yang mengatakan itu kan untuk ta'kid. Untuk ta'kid supaya lebih cepat, ya, kan mau seperti itu dia katakan. Kata Imam Bedawi tidak, ini bukan ta'kid, terjadi pengulangan. Pengulangan sifat fawr. Terjadi pengulangan sifat fawr. Ini kalau kita katakan udkhul itu untuk fawr, udkhul saja, ya. Atau di lain waktu ada yang menyebutkan udkhul bait usbu'il qadim. Usbu' al-qadim. Taraki kan? Sementara kita tadi sudah katakan udkhul ini untuk fawr. Berarti fawr dengan usbu' al-qadim ini mutanaqid. Pertentangan. Saya yang mau amalkan yang mana? Yang untuk fawr atau yang usbu' al-qadim? Oke? Okay? Dan kalimat seperti ini banyak sekali. Kan? Banyak. Oleh karena itu kata Imam Badawi, udkhul fi'il amar itu la yufidul fawr walat taraki. Dalilnya adalah ketika dia ditakyid dengan sifat marad, dengan sifat taraki ataupun fawr, tidak terjadi tanakut, tidak terjadi takrar. Kenapa kapan terjadi takrar? Ketika kita maknai fi'il amar itu lil fawr, kemudian kita beri pula di bawahnya sifat lil fawr, terjadi takraril fawr. Kalau dia al-amru itu lil fawr, kita berikan setelahnya sifat taraki, maka dia terjadi mutanaqib, mau antara fawr dan taraki. Kalau kita maknakan dia ke yang bawah ini, al-amru itu li taraki, alal itlaq, al-amru li taraki. Udkhulul bait maknanya kapan saja terserah mau masuk rumah. Udkhulul bait li taraki. Ada yang mengatakan udkhulul bait usbu'il qadim. Ada yang mengatakan seperti itu. Udkhulul bait usbu'il qadim. Dia ada yang menjawab, "Ustaz, udkhulul bait itu maknanya kan sudah tarakhi. Kenapa pula diberikan usbu'il qadim?" Nah, berarti ada mutanatik. Ada takrar. Terjadi pengulangan tarakhinya. Ada yang mengatakan, "Al-an. Udkhulul bait al-an." Dia menjawab, "Ustaz, udkhulul bait itu kan maknanya untuk tarakhi. Tarafi, kenapa antum bari al-an? Yang saya akan masuk rumah sekarang atau usbu' al-qadim?" Berarti mutanaqid. Jadi kata beliau, lana ma taqaddama, antum pulang dalil tentang marwah at-takrar. Yaitunya taqyiduhu bil fawri wa at-tarahi min ghairi naqidin wala takrar. Itu dia. Dalam lepas Imam Bedawi seperti itu dia. Taqyiduhu bil marra wal marrat dalam yang marah takrar, marah takrar. Sekarang kalau di sini berarti taqyidu bil fawri wat tarahi min ghairi naqidin wala takrar. Nah, sekarang kalau saya tanya nih. Kapan al-amru al-mutlaq itu ketika dia ditakyid dengan marah ataupun dengan takrar atau dengan faur ataupun tarakhi terjadi naqab? Bila atau kapankah al-amru yang al-amrul mutlak itu diberi kapankah al-amru itu yang diberikan takyid dengan faur ataupun tarakhi terjadinya naqab? Saya ulang, jadi naqab, paham pertanyaannya? Imam Bedawi mengatakan min ghairi taqyiduhu bil fawri wa tarahi min ghairi takrarin wala naqab. Kalau dia ditakyid dengan fawr, ditakyid dengan tarahi, tidak pernah terjadi pengulangan. Tidak juga naqab, pertentangan. Dan kalimat seperti ini sah. Ini dalil menunjukkan bahwa al-amru itu la li tarahi wala li fawr. Nah, pertanyaannya, kapan dia terjadi fawr itu? Kapan terjadi naqab ataupun takrar? Terserah antum mau jawab naqab ataupun terjawab takrar. Jawabannya seperti ini tadi. Nih, kamu apakah antum benar-benar paham atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Kapan dia terjadi takrar? Kapan pula terjadi naqab? Kapan terjadi naqab? Kapan terjadi naqab? Kapan terjadi takrar? Fatal. Kalau for dia. Oke, dah selesai kita baca tadi sampai mana? Tanah ya. Tanah mata kedama. Wa aidan dah selesai. Tanah mata kedama. Qauluhu lana ma taqaddama. Sampai situ ada ya? Yang halaman 427. Oke. Ai al-kalam fil amr al-mutlaq la yufid at-taqrar wa asyara ilayhi amrayn. Nah, itu dia. Permasalahan di sini sama dengan permasalahan di al-amru la yufid at-taqrar. La yufid at-taqrar itu dia dalil di pagar Imam Bitawi. Ahaduhuma annahu yasihhu taqyiduhu, itu dia. Annahu yasihhu taqyiduhu bil fawri wa bitaraqi min ghairi taqrarin wala naqab. Wasani annahu warada al-amru ma'a al-fawri wa ma'a adamihi fayuj'alu haqiqatan fil qadri al-mushtarak wa huwa talabul ityani bihi daf'an lil ishtiraki wal majaz. Limadha? Li'anna al-ishtiraka wal majaza khilaful asli. Waqad taqaddama al-kalam fi hadzani. Kemudian qawluhu qila innahu ta'ala dalil hanafiyya ay istadalla al-qa'iduna bi anna al-amra yufidu al-fawr bi arba'ati awjuh. Satu, annahu ta'ala dhamma iblisa la'anahu Allah ta'ala ala tarki sujudi li adami alaihi salam dengan dalilnya adalah ma mana'aka alla tasjuda iz amartu kama taqaddama bastuhu fil kalami. Bastuhu maknanya ma mana bastu? Pemaparan penjelasan, tapi lebih pasti pemaparan bukan penjelasan. Kalau penjelasan mungkin mana bayan. Taqad kama taqaddama bastuhu fil kalam an anna al-amra lil wujub. Falau lam yakun al-amru lil fawri lima istahaqqa dhammu wala kana li iblis an yakul lama ataupun lima. Kalau antum baca lama berarti tidak ya. Tidak berarti lama istahaqqa dhammu. Berarti iblis tidak berhak mendapatkan dosa. Kalau memang al-amru tu laisa lil fawri. Terus, walakana lil iblis yang yaqul, boleh saja iblis berkata, ya Allah, innaka ma aujabtani alal fawr fa fima dhammu. Engkau kan tidak mewajibkan saya sujud alal fawr, kenapa saya berdosa? Tidak. Kalau memang tidak lil fawr, kata Hanafiyah. Wa ajabal musannifu taba'an lil imam, Imam Fakhr al-Razi, annahu yahtamilu an yakuna dhalikal amru makrunan bima yadullu alaihi lil fawr. Ya, ini adanya qarinah. Oke. Wa fil jawabi nadhar. Ini ada perlu ditinjau kembali jawaban Imam Baitawi. Imam Baitawi kata beliau, li'annahu li'annal asla adamul qarinah. Dalam lafaz ini di dalam lafaz usjudu itu tidak ada qarinah. Wa qad tamassakal musannifu bi hadhihi al-ayah ala annal amra lil wujub. Coba antum tengok dalam lafaz annal amra haqiqatan fil wujub di awal dulu. Coba antum ingat-ingat lagi. Ketika iblis tidak mau sujud, zamma kata Imam Bidawi, as-su'alu ingat-ingat ya. As-su'alu laisa ala haqiqatihi li'anna Allah 'alimun bi 'adami sujudi al-iblis. Alasannya kenapa dia tidak sujud? Allah sudah tahu. Tapi Allah tanyakan ma mana'aka alla tasjuda? Fas-su'alu laisa ala haqiqatihi wa innama huwa lizammi wa tawbih. Sehingga terakhir Imam Bidawi mengatakan kalau memang zammu wa taubih, izan al-amru lil wujub. Dulu kan seperti itu. Sekarang Hanafiyah berdalil seperti itu. Allah tahu kenapa iblis tidak mau sujud segera. Tapi Allah tanya juga, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Fas-su'alu laysa ala haqiqatihi. Izan litaubihi wa zam, kata Hanafiyah. Izan kalau memang ada taubihi wa zam, fal-amru lil faur, kata Hanafiyah. Sekarang Hanafiyah berdalil dengan dalil yang dulu dipakai oleh Imam Baitawi. Dengan dalil itu dia membantah perkataan Imam Baitawi yang sekarang. Dulu Imam Baitawi pakai dalil ini untuk mengatakan al-amru lil wujub. Sebenarnya mestinya dulu Imam Baitawi ketika mengatakan al-amru lil wujub dengan dalil ini, nah ketika al-amru lil faur dengan dalil ini juga belum mestinya berpendapat al-amru lil fawr. Kenapa? Allah tahu kenapa iblis tidak sujud. Tapi Allah tanya juga, "Ma mana'aka la tasjuda iz amartuk?" maknanya ini litaubihi wa dzambi. Kalau memang laisa lil faur berarti kalau memang bukan soal itu laisa ala hakikatihi tapi untuk lizami wa taubih, berarti perintah itu mestinya lil faur. Sehingga buktinya Allah sudah hukumi dia berdosa karena tidak mau sujud. Nah, tapi ternyata dalil ini sekarang dipakai oleh Hanafiyah untuk membantah Imam Baidawi. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Isnawi. Wa aja wa fihi nadhan wa qad tamassaka al-musannifu bi hadhihi al-ayah ala anna al-amra lil wujub. Dulu al-amru lil wujub dalilnya ini. Ma'a anna ma qalahu bi ainihi, apa yang dulu dikatakan oleh Imam Baidawi yumkinu an yuqala lahu. Ini boleh dipakai membantah Imam Baidawi. Sekarang dipakai oleh Hanafi dan membantah Imam Baidawi. Fa ma kana jawaban lahu, jawaban lahum. Yang dulu menjadi jawaban Imam Baidawi sekarang menjadi jawaban Hanafiyah. Gitu ya. Bal al-jawab, yang jawaban yang diberikan oleh Imam Isnawi, an yaqul adzalikal amrul waridu wa huwa qauluhu ta'ala fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, ini jawaban yang mestinya dipakai oleh Imam Baidawi, qarinah bahwa ayat tadi lil faur. Ini qarinahnya. Tapi Imam Baidawi tidak menyebutkan ada qarinah. Oke. Okay. Qarinahnya adalah dalam surat Al-Hajar, Al-Hijr. Fa idza sawaituhu wa ana sawaituhu. Rafa'a samkaha fa sawwaha. Dalam surat An-Nazi'at. Sawah itu menyempurnakan penciptaan. Kalau kita katakan dalam lafaz lain, sawah itu meratakan. Tapi makna di sini adalah fa idza sawaituhu, kalau saya sudah sempurnakan penciptaan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, saya sudah tiupkan ruh ke dalamnya, faqa'u antum, faqa'u lahu sajidin. Maka sujudlah. Nah, ini menjadi qarinah. Kenapa qarinahnya? Ini ada syarat di sini. Syaratnya adalah ketika penciptaan sudah sempurna dan ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, kalian harus sujud. Dan dua syarat ini sudah selesai. Dua syarat yang pertama adalah penyempurnaan penciptaan, yang kedua meniupkan ruh, sudah terjadi. Kalau dua syarat terpenuhi, maka iblis dan malaikat harus sujud. Nah, ini qarinah yang menunjukkan bahwa ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk, itu maknanya lil faur. Ya. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini lil faur, qarinahnya mana? Dalam surat Al-Hijr. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wa fihi qarinatan, kalau Imam kata Imam Baidawi. Dalatani 'ala al-fawr, yang satunya adalah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu. Fa. Yang kedua, fi'il amar wa huwa qawluhu ta'ala faqa'u hamilun fi idza. Fi'il amar yang dalam faqa'u itu adalah, bukan, fa yang pertama adalah fa'idha. Faqa'u yang kedua, qarinah yang kedua adalah faqa'u, ini adalah fi'il amar yang juga merupakan jawab syarat. Oke? Okay? Jawab syarat dari mana? Fa'idha. Fa'idha kan syarat. Jawab syaratnya adalah faqa'u. Qarinah pertama adalah fa yang ada dalam fa'idha sawaituhu. Qarinah yang kedua adalah faqa'u lahu sajidin. Fi'il amar ini sekaligus adalah jawab syarat. Ad-dalil ats-tsani dari Hanafiyah. Jadi selesai bantahan dari Imam Isnawi, tambahan bantahan dari Imam Isnawi untuk Imam Baidawi. Ad-dalil ats-tsani anna qawlahu ta'ala wasari'u ila mawfiratin al-ayah yujibu kaunal amri. Nah, saya baca lagi, antum tengok dan dengarkan, nanti ada yang tidak paham tanya. Al-ayah yujibu kaunal amri lil fawri li'anna Allah ta'ala amara bil musara'ah wal musara'atu hiya at-ta'jilu. Mana ta'jil? Segera. Fayakunu ta'jilu ma'muran bihi wa qad taqaddama annal amra lil wujub fatakunul musara'atu wajibatan. Kita sudah selesai membahas bahwa al-amru itu lil wujub, wa syari'u itu al-amru, fal-amru lil wujub, maka musara'ah itu hukumnya wajib katanya. La makna lil faur illa zalik. Ya, ini makna faur itu seperti ini. Oke. Summa idza hummila al-maghfirata. Idza summa inna hamla al-maghfirati ala haqiqatiha ghairu mumkin. Li'annaha fi'lullah ta'ala fayastahilu musara'at al-'abdi ilayha fahumila 'ala al-majaz wa huwa fi'lul ma'murat likawniha sababan lil-maghfirati fa'utliqa ismul musabbabi wa urida bihi as-sababu. Jadi as-sababu di sini adalah kata Imam Bedawi seperti ini, ya kata Hanafiyah di sini. Ini mungkin penjelasan dari Imam Isnawi ini makna summa inna hamlal maghfirah ini. Dia kan wasari'u ila maghfiratin. Maknanya adalah kalau saya katakan seperti ini, wasari'u ilal masyraf. Ya kan? Siapa yang paling cepat dia bisa dapat, ya kan? Tapi wasari'u ila maghfiratin. Antum cepat berlari menuju maghfirah. Apakah yang paling awal datang itu dapat maghfirah? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Maghfirah itu hukum fi'lullah. Allah itu yaghfiru man yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walaupun cepat-cepat orang datang, tapi Allah tidak ingin mengampunkan dia. Ini makna kalimat di sini, paragraf ini. Summa inna hamlal maghfirati ala haqiqatiha ghairu mumkin. Kita sebutkan maghfirah itu maknanya adalah haqiqah, adalah satu benda yang bisa kita cari. Ghairu mumkin. Dimana? Li'annal maghfirata fi'lullahi ta'ala. Nah, di sini maksud siapa yang datang cepat pada maghfirah dia akan dapat. Di sini hakikah sini. Maghfirah maknanya hakikahnya maknanya maghfirah sebenarnya, ampunan. Kita mungkin telah maksudkan wasari ila maghfiratin. Maghfirah itu maknanya adalah benar-benar ampunan Allah. Ampunan yang sudah pasti itu maksudnya. Ampunan itu sudah pasti ada, misalkan nih. Maka antum bersegeralah datang kepada ampunan itu. Dengan makna kalau secara zahir lafaznya kan begitu. Siapa yang cepat datang berarti dia sudah akan dapatkan. Tetapi itu ghairu mungkin. Kenapa? Maghfirah itu fi'lullah ta'ala fayastahilu musara'atul 'abdi ilaiha. Oleh karena itu katanya fahumila 'alal majaz. Akhirnya dibawakanlah fa, berarti kalau mau diterjemahkan jadinya bukan wasari'u ilal maghfirah tapi wasari'u ila sababil maghfirah. Itu jadinya. Apa yang menyebabkan kalian dapatkan ampunan? Wasari'u ilal ibadah, wasari'u ilal istighfar, itu kan? Nah, Allah katakan wasari'u ilal maghfirah. Disebutkan di sini maghfirah yaitu yang musabbab, tapi urida bihi as-sabab. Sebabnya apa? As-shalah wal azkar wal istighfar, infaq, sedekah, semuanya itu adalah sababul maghfirah. Jadi, wasari'u ila asbabil maghfirah itu yang dimaksudkan dalam ini yang dijelaskan oleh Imam Isnawi. Paragraf fakal sedikit ini maknanya adalah itu, bahwa kita mengibaratkan atau membawa memaksudkan maghfirah ini ala haqiqatiha ghairu mumkin. Kenapa? Li'annal maghfirata fi'lullahi ta'ala. Allah tu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau kita bawakan kepada hakikahnya, mestinya siapa yang sudah musara'ah dia mesti dapat ampunan. Tapi kan tidak. Ada orang yang sudah musara'ah tapi Allah belum mengampunkan dia, ya kan? Mesti kita mengatakan bahwa musara'ah di sini perintahnya adalah untuk mengejar asbabil maghfirah. Kemudian sehingga kita mengambil Nawawi di sini utliqa ismul musabbab, yaitu nya maghfirah, wa urida bihi as-sabab, yaitu sabab al-maghfirah. Wal jawab, jawaban dari Imam Bidawi terhadap dalil wasari'u. Annana la nusallimu anna al-fawriyata mustafadatan minal amri, mustafadatan minal amri, bal ijabul fawri mustafadun min qawli ta'ala wasari'u, la min lafzil amri. Kata beliau, seperti yang tadi, fawriyah bukan dari lafaz, bukan dari amri, tapi dari lafaz sari'u. Okay. Tidak ada musilah ya. Wa taqriru hadha al-kalam min wajhain. Ahaduhuma inna husul al-fawriyati min sighatil amri, alaysa min sighatil amri. Okay? Nanti kalau ada muskilah tanya ya, saya baca aja. Inna husul al-fawriyah laysa min sighatil amri bal min jauharil lafzi, yaitu dari lafaznya itu. Lafaz syari'u itulah yang menyebabkan adanya fawriyah. Lianna lafz al-musara'ah dalun alaihi rajuan ila faur. alaihi yani alal faur alaihi kaifama tasarrafa lianna lafzul musara'ah dalun alaihi kaifama tasarrafa. Kaifama tasarrafa ini maknanya bagaimana dia bergerak itu maknanya. Musara'ah itu bergerak cepat atau dia. Lafaz musara'ah itulah ya. Jauharul lafzi dibahasakan di sini, jauharul lafzi. Kemudian yang kedua, wa huwa taqriru sahibil hasil anna thubutal faur fil ma'mur lisa mustafadan min mujaradil amri biha. Bukan min mujaradil amri biha, bal min dalilin munfasilin. Wa huwa qauluhu ta'ala wa sami'u. Jadi lafaz istifadatul faur bukan dari lafaz al-amru, tapi dari dalil akhar. Dalil akharnya adalah lafaz syari'u juga. Lafaz syari'u itulah yang menyebabkan dia menjadi faur. Maknanya hampir mirip saja al-awwal wasani itu. Cuma di awal itu dia mengatakan bahwa jawharil lafzi, yang kedua dia syarah syari'u itulah dalil akhar yang menyebabkan al-amru itu lil faur di dalam ayat ini. Ini Imam Isnawi mencoba menjawab dengan yang lain. Walaka an tuqalliba ad-dalil fataqul al-ayatu dalatun ala adamil faur. Malah ayat ini tidak menunjukkan kepada faur, kata Imam Isnawi. Li'anna al-musara'ata, makna musara'ah itu adalah mubasyaratul fi'li fi waqtin ma'ajawazihi bihi fi ghairi waqtin fi ghairihi. Itu kalau mau menerjemahkan makna musara'ah. Misalnya adalah mubasyaratul fi'li. Mubasyaratul fi'li boleh sekarang, boleh waktu lain. Berarti tidak faur juga. Wa aidan fal muqtada ay al mutmar li sihhatil kalam la umuma lahu kama sata'rifuhu fil umum fa yaqtasu dhalika bima tafqa la wujub ta'jilihi wa yumul kullal umur. Kemudian di sini dia wa'idhan lanjutkan dalil as-salis. Ad-dalil as-salis, law lam yakun al-amru lil-fawri lakana at-ta'khiru jaizan lakinnahu la yajuzu li-amrayn. At-ta'khir la yajuz indal hanafiyyah. Okay, at-ta'khir la yajuzu indal hanafiyyah, law lam yakun al-amru lil-fawri lajaza at-ta'khiru lakin dhalika lam yajuz la yajuzu li-amrayn. Yang pertama, anna jawazahu in kana mashrutan bil ityani bi badalin. Badalnya adalah al-azmu. Yaqumu maqamahu wa huwa al-azmu 'ala ra'yi man syarratahu. Ada orang mensyaratkan mesti ada azam baru boleh ta'khir, itu dia namanya. Alaman 'ala ra'yi man syarratahu. Fayalzimu suqutuhu li'anna al-badal yaqumu maqama al-mubaddal. Kalau sudah ada azam di awal menjadi badal, berarti wujub itu menjadi sakoto. Kalau sudah sakoto berarti tidak wajib lagi. Berarti dia hanya mengerjakan badal saja. Al-amru yang hakikinya tidak. Kalau memang seperti itu tidak boleh juga, kata Hanafiya. Wa in kana jaizan, lanjutannya, wa in kana jaizan biduni badalin, tidak ada badal di akhir. An la yakuna wajiban itu berarti fayalzimu an yakuna al-amru laisa wajiban. Li'annahu la ma'na li ghairil wajib illa ma jaza takuhu bila badalin. Tidak ada makna sesuatu yang tidak wajib itu adalah li ghairil wajib. Makna ghairil wajib adalah jawazut tarki ma'a ghairil badal. Min ghairil badal itu makna adalah ghairil wajib. Asani al-amra tadi ya, la yajuzu tarkuhu, la yajuzu ta'khir li amran. Al-asani al-amru asani anna ta'khira imma an yakuna lahu amadun mu'ayyanun la yajuzu lil mukallaf ikhrajuhu anhu amla wa kullu min al-qismaini batil. Kata beliau, ada bentangan waktu untuk seseorang boleh mentakhir amalan, ya kan? Sehingga lewat dari batas waktu, bentangan waktu itu mukallaf sudah dianggap terlambat. Nah, bentangan waktu ini zanna, dia perkirakan seperti saya tadi. saya masih ada 3 jam lagi ke depan, saya akan salat zuhur jam 2 saja. Itu maknanya adalah amad, bentangan waktu yang diperkirakan. Oke. Sehingga dia boleh mentakhir sampai batas waktu yang mungkin dia dhanna fawatahu. Mungkin dia akan bisa melaksanakan di dalam bentangan waktu itu. Tapi kata Hanafiya, wa kullun minal qismaini batil. Mana dia yang qismain? Limadza? Falianna al-qa'ilina bihi ittafaqu ala anna dhalikal amad al-mu'ayyan wa huwa dhanna al-fawat ala taqdir at-tarki. Dhanna al-fawat ala taqdir at-tarki. Mana itu dia? Kita perkirakan waktu yang masih tersisa yang kita bisa melaksanakan ibadah di dalamnya. Kalau salat zuhur 5 menit saja, waktu masih ada 3 jam, berarti kan panjang. Nah, itulah dia waktu yang amad, yang amadun. Itu dia. Imma likibarisin. Kenapa dia menunda? Kibarisin. Aulil marid syayid. Wadhalika amrun ghairu wadhalikal amru ghairu syamil lil mukallafin. Lianna katsiran minasy syubban yamutuna faj'atan wa yuqtaluna ghailah. Apa makna ghailah? Ghailah ni apa ghailah? Nanti coba tengok. Cari nanti. Mana ghailah? Wa yuqtaluna ghailah. Fayaqtadi dzalika 'adam al-wujubi 'alaihim fi nafsil amri. Mana seperti itu deh. Jadi katanya kenapa batil? Batil ungkapan yang mengatakan boleh mentakhir beberapa bentang waktu tadi. Karena katanya kalau ada orang yang mentakhir likibarisin atau lil marad, sakit. Ada juga yang mentakhir seperti seorang syabab misalkan, di tengah perjalanan dia sudah mati. Belum salat zuhur tapi sudah meninggal. Orang yang sakit atau orang yang sudah tua, sebelum salat zuhur dia sudah meninggal. Sehingga ketika dia meninggal sebelum melaksanakan sholat, apakah kita katakan sholat itu tidak wajib untuknya? Hah? Kata Hanafiyah, la, sholat tetap wajib untuk dia. Maknanya dia telah meninggal sebelum melaksanakan kewajiban. Kalau memang demikian, berarti ketika waktu sholat masuk, dia mesti harus sholat supaya tidak terlewat waktu yang dia tidak tahu kapan dia meninggal. Oke? Okay? Kalau memang dia mesti harus sholat dari awal, itu izan al-amru lil-fawr. Tidak. Kenapa lil-fawr? Li'annal amru layajuzu ta'khiruhu. Layajuzu ta'khiruhu. Tidak. Kemudian, fayat tadi zalika adamal wujubi alaih finafsil amri li'annahu law kana wajiban lam tana'a tarkuhu wal-fardu anna jawazna lahu at-tark fi kullil azman al-muqadima ala zalika al-zhan. Antum baca sampai antum titikkan sampai berhenti sampai di nafsil amri. Sampai lam tana'a tarkuhu. Sampai situ dia. Kalau memang dibolehkan mentakhir, kalau memang seperti itu berarti kalau memang dia dibolehkan mentakhirnya, berarti dia tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Dia boleh mentakhir. Sementara dia belum sholat dan dia sudah meninggal, kita anggap dia tidak wajib. Wa amma tsani fali anna tajwiz at-ta'khir abadan tajwizu lit-tarki abadan. Hanafiyah membahasakan seperti ini dia. Kalau ada orang yang mengatakan ta'khiru abadan ya, boleh, maknanya berarti ya juzu tarku abadan. Kenapa? Karena ta'khir itu maknanya kan tarku, tidak mengerjakan sama sekali. Ya kan? Menunda sesuatu berarti selama masa menunda itu berarti dia tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan takhir boleh abadan, berarti sama dengan ya juzu tarku abadan. Wa zalika yunafil wujud. Ini berarti bertentangan dengan yang makna wujud. Wal jawab anna zalika kullahu mankudun bima idza sarraha al-amru bi jawazit tarki. Idza sarraha al-amir إذا صرح الآمر بجواز الترك بجواز التأخير فقال أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت. Ini perkataan Amir seperti ini dia. Saya mewajibkan engkau mengerjakan ini kapan saja kamu mau. فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا. ini adalah pembahasan tentang itu dia mankudun. Mankudunnya itu karena tadi dia mengatakan seperti ini. Kalau seseorang menunda salat zuhur di tengah perjalanan sebelum salat dia meninggal, apakah kita dia katakan wajib? Katanya dia tetap wajib dan dia telah meninggal sebelum melaksanakan kewajiban. Oke. Okay. Sekarang kata Imam Bedawi, ada orang yang sarahatan mengatakan aujabtu 'alaika kaza antaf 'ala kaza fi ayyi waqtin syi'ta. Berarti dia ketika menerima perintah itu dia sudah mendapatkan taklif. Oke. Okay? Sudah mendapatkan taklif. Tapi dia kapan mau mengerjakan? Fi ayyi waqtin syi'ta. Dia tunda, tapi sebelum dia mengerjakan sudah meninggal. Katanya yang sorohatan seperti ini berarti boleh takhirnya dan dia tidak berdosa. Nah, sehingga kata Imam Isnawi di sini, maka na jawaban lakum jawaban lana. Kalau kalian mengatakan dia berdosa dan belum melakukan kewajiban setelah meninggal itu, kami mengatakan sebaliknya. Dia tidak berdosa. Nah, kenapa tidak berdosa? Karena dia punya hak untuk mengerjakan kewajiban itu kapan saja, ya kan? Sehingga dia tunda, sebelum dia sempat mengerjakan dia sudah meninggal. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia punya waktu sebenarnya. Kedua. Nah, maka na jawaban lakum kata Imam Isnawi, jawaban lana. Persis jawabannya sama. Kalau Imam Hanafiyah tadi mengatakan, kalau ada orang yang meninggal sebelum melaksanakan salat zuhur, itu tetap wajib untuknya dan dia berdosa. Oke? Okay? Kata Imam Isnawi, ada al-amir yang sorahatan mengatakan aujabtu 'alaika an taf'ala kadza fi ayyi waqtin syi'ta, dia tunda sampai dia meninggal sebelum melaksanakan. Dia sudah bebas. Kata Isnawi, izan, maka na jawaban lakum, jawaban lana aidan. Ad-dalil ar-rabi' An-nahyu yufidul faur fayakunul amru aidan kadzalika bil qiyas 'alaihi, dikiaskan. Wal jami' bainahuma huwa at-talaq. Kenapa an-nahyu yufidul faur? Seperti saya jelaskan tadi, mesti sekarang. Dari sekarang ketika saya katakan la tashrabil khamar fala tashrab mundzul an. Fayakunul amru kadzalika bil qiyas 'alaihi, dan illah bainahuma wal jami' bainahuma adalah talab, at-talab. Kenapa talab? Dia katakan qiyas bainal amri wal wujub dan jami' bainahuma, yaitu illah yang mustarikah bainahuma adalah at-talab. Kenapa talab? Kenapa bisa sama? Talab untuk tinggal. Talab. Kalau nahyu talabut tarki, kalau al-fi'lu al-amru talabul fi'li. Itu dia. Wal jawabu anna an-nahya lamma kana mufidan lit-takrari fi jami'il awqat lazima bid-darurati an yufidul fawriyah bi khilafil amri. Kata beliau, an-nahyu ketika dia yufidut takrar fi jami'il awqat, okay? La tashrabil khamar, dari sekarang sampai kapanpun tidak boleh minum khamar. Yufidut takrar fi jami'il awqat fayufidul fawr, lazima an yufida al-fawr. Ketika memang dia yufidut takrar fi jami'il awqat, maknanya kan masuk sekarang juga. Yufidul fawr berarti dihitung dari sekarang, bi khilafil amri. Wa hadha al-jawab qad taqaddama mithluhu fi awakhir al-mas'alah ar-rabi'ah wa qad naqadahu ba'da hadha bi nahwi satrin wa waqa'a aidan dhalika lil imam wa atba'ihi wal jawab as-sahih. Nih, Imam Isnawi mengatakan jawabannya. Wal jawab as-sahih man'u kauni an-nahyi yufidu al-fawr lima fihi min al-khilaf la siyama wa huwa mukhtar al-musannif 'ala hadha fala tanaqud. Wal jawab dah sampai situ saja, antum baca sampai jawaban Imam Bedawi wa jawabuhu. Benar. Wajib dikerjakan ada alam dulu. Tidak wajib. Kenapa? Saya bukan tuan dia. Tuannya adalah Amir. Kecuali kalau Amir sudah katakan. Ya kan? Jadi kata di sini sebutkan al-amru bisyai'i. Nah, saya perintahkan ini. Al-amru bisyai'i. Terus al-amru bil amri. Al-amru bil amri, al-amru saya kepada perintah sekedar saya, kepada Ustaz Amir. Al-amru bil amri bisyai'i laisa amran bidzalika syai'. Alat itu dari saya. Oke. Okay? Al-amru bil amri bisyai'i laisa amran bidzalika syai'. Itu dia maknanya. Oke, okay? Ada yang tidak paham? Paham ya? Al-sahih ini al-sahih indal imam Akhir Razi wa Tsmain, karena man qala mur 'abdaka bi kadza tsumma qala li 'abdi la taf'al. Nah, akan terjadi seperti ini. Ketika saya katakan kepada Ustaz Amir, suruh hamba saya engkau melakukan ini, mengambil buku saya di Darussalam. Dia mengatakan, la taf'al. La taf'al, bertentangan dengan apa yang saya inginkan. Terus hamba tadi akan melakukan apa? Yang diperintahkan tuannya. La taf'al, itu yang tadi ambil. Oleh karena itu, kata beliau, al-amru bil amri bisyai'i la za laysa amran bidzalika syai'. Al-amru bil mahiyah kulliyah la yakunu amran bi syai'in min juz'iyyatiha. Mahiyah kulliyah itu maknanya ya yang umum seperti tadi. Kalau contohkan di sini al-amru bil bai', bai' itu banyak sekali jiwahnya. Bai'ul halal, bai'ul haram, ataupun bai'ul halal pun banyak kan kita bagi contohnya macam-macam. Bai'ul haram pun macam-macam, ya kan? Perintah dengan bai' itu bukan maknanya perintah untuk semua bai' yang ada. Oke. Okay? Al-amru bil mahiyah kulliyah laisa amran bi syai'in min juz'iyyatiha. Contohnya adalah perintah untuk melakukan jual beli bukan berarti itu memerintahkan untuk jual beli bil gubun. Mana gubun? Nah, yang sudah baca. Nah, mukarrar. Oke. Bil gubun. Bil gubun, bil mulahaqah, bil bi'r, apa yang lain? Muga apa? Macam-macam jenis-jenis jual beli yang dilarang. Al-bay' al-buyu' al-manhi 'anha. Atau antum ketemukan semua jual beli termasuk salah satunya ini dah. Jual gubun wa bi ghairihi hakadha qalahu al-imam. Maknanya adalah perintah untuk melakukan jual beli bukan berarti perintah melakukan seluruh bentuk jual beli. Jual beli induk besarnya adalah jual beli, dia punya banyak cabang-cabang di bawahnya. Ketika ada perintah jual beli bukan berarti melakukan seluruh jual beli yang ada di bawah, karena banyak sekali jenis jual beli itu yang dilarang. Oke. Okay. As-salis iza kurriral amru. Nah, iza kurriral amru faqala salli rak'ataini rak'ataini. Dia mengatakan dua kali, salli rak'ataini. Faqila yakunu dzalika amran bitakraris shalah. Dia mengatakan itu salat baru mesti dua kali, berarti dua rakaat. Wa naqalahu al-musta'in an amati ashab asy-Syafi'i wa qala as-Sayrafi ta'kid saja. So kalau termasuk contoh yang kita ulang tadi, kalau makna udkhul itu untuk lil takrar, ada mengatakan qul bait khamsa marrat, ima ini takkid atau takrar. Ima takkid atau terjadi takrar, pengulangan. Kalau dia takkid berarti solatnya dia tetap masuk khamsa marrat saja, tapi ini untuk mentakkid perintah saja. Tapi Imam Nawawi mengatakan, Imam Bilal mengatakan itu takrar, jadi pengulangan. Buat takrar di dalam lafaz itu ghairu fasih. Dalam balaghah ada itu tidak fasih. Khamsa